Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBS Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Religi Inspirasi. Motivasi. Edukasi. FM KCBS Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat, akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sahabat radioku 98,5 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Alhamdulillah, senangnya pada pagi hari ini kembali saya Alzan Fauzan dan ditemani oleh Hadi Dumairi. Kembali dapat menjumpai sahabat ke semua, tentunya dalam satu program acara, yaitu Benang Merah. Satu program yang membahas tentang fatwa-fatwa ulama terdahulu, yaitu tentang halal, haram, sunnah, bid'ah, dan yang lainnya, yang tentunya bersumber dari Quran dan hadis yang telah ditetapkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Dan sahabatku, di program ini juga sahabat bisa ikut berpartisipasi atau berinteraktif dengan kami, yaitu pada sesi tanya jawab nanti, baik yang ingin bertanya maupun menambahkan dari apa yang akan yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu melalui line telepon kami di 0231 252 2549, atau di layanan SMS di 081 321 461 079. Iya. Dan sahabatku, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema ya, Kang Ade ya, yaitu tentang zakat ya. Zakat ini mungkin banyak macamnya, Kang Ade. Iya, macam-macam. Terutama nanti karena kita akan menghadapi bulan Syawal, bulan Idul Fitri, ya. Yang tentunya ada nanti zakat fitrah. Zakat fitrah ya. Artinya juga, kita nanti juga mungkin di antara pembahasan kita adalah siapa saja mungkin yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu, dan juga mungkin kapan waktu wajibnya gitu kan ya, waktunya dari mulai kapan sampai dengan kapan, dan juga mungkin bisa dikupas tentang zakat yang masih diperselisihkan apakah wajib atau tidak, seperti zakat profesi itu kan, zakat profesi sering kita mendengar itu apakah benar-benar ada atau tidak, dan gitu. Mungkin juga terkadang juga ada yang bertanya tentang apakah setelah kita setiap bulan dipotong pakai zakat profesi kita, terus apa kita juga wajib menzakati lagi? Oh, kan jadi gitu, prakteknya gitu. Yang berjalan, dalam prakteknya banyak bertanya. Banyak sudah ada potongan untuk zakat gitu. Iya. Tetapi itu tanpa persetujuan atau dengan persetujuan? Dengan persetujuan tentunya. Dan baik sahabatku, tentunya pembicaraan kita pada pagi hari ini seperti biasa kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu guru kita Buya Yahya dari Pondok Pesantren Al-Bahjah atau Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Alhamdulillah beliau saat ini sudah berada di studio bersama kita semua, sahabat. Dan mari kita sahabat dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu pagi hari ini? Sehat. Semoga para pendengar semua juga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Ramadan ini benar-benar secara lahir dan batin itu sehat. Amin. Tanpa berat melaksanakan ibadah, tapi pahala tetap melipatkan. Baik. Baik, sahabatku. Tentunya kembali kami ingatkan kepada sahabat semua, sahabat juga bisa berinteraksi dengan kami untuk bertanya maupun menambahkan dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu lewat line telepon kami di 0231 252 2549, atau bisa juga melalui SMS di 081 321 461 079. Baik sahabatku semua, juga kami beritahukan juga kepada sahabatku semua untuk bisa ikut gabung ya, bagi sahabatku yang mungkin saat ini baru stay tune yuk. Sahabatku semua bisa ikut bergabung dengan SMS terku kami Bu ya, yaitu dengan cara ketik reg titik nama titik kota tempat tinggal titik usia ya. Kami ulangi, Anda bisa ketik reg titik nama titik kota tempat tinggal titik usia. Misalkan contoh ini, yaitu reg.ozan.cerbon.37, dan kirimkan ke 08 988 988 765. Ozan ulangi, di 08 988 988 765. Dan sahabatku, untuk SMS ini adalah bukan SMS premium ya. Jadi sahabat itu tidak akan terkena biaya apapun, alias gratis ya. Jadi cepat bergabung dengan SMS Center Buya Yahya, karena Anda akan mendapatkan jadwal majelis taklim guru kami Buya Yahya, dan juga tausiah-tausiah dari beliau, langsung dari beliau, dan diterima langsung di HP sahabatku semua. Baik sahabatku, sebagai acara yang pertama atau sesi yang pertama, yaitu penjelasan tentang tema pembahasan kita pada pagi ini, yaitu tentang masalah zakat, dan akan disampaikan langsung oleh guru kami Bu Yahya. Kepada beliau kami persilahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أصبغ لنا النعم وسهل لنا سبل حصولها فقال لئن شكرتم لأزيدنكم فبشكره تزداد النعم. صلاة الله وسلامه على أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kita harus senantiasa mensyukuri nikmat Allah, dan di antaranya adalah disyariatkannya zakat. Sebab zakat tidak wajib kecuali bagi yang punya, artinya orang fakir tidak ada zakat. Dan zakat ada dua, zakat harta untuk membersihkan harta, dan zakat jiwa untuk membersihkan jiwa kita. Zakat harta atau zakat mal ada sendiri pembahasannya, zakat fitrah ada sendiri pembahasannya. Kalau zakat mal disesuaikan dengan kepemilikan harta, adapun zakat fitrah adalah bagi semua kepala. Orang yang merasa dirinya manusia, besar kecil, kaya melarat, pejabat rakyat, sehat dan sakit, gila, sama, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, adapun tadi yang disinggung dalam mukaddimah terlalu banyak tentunya pembahasan jika itu semua harus dibahas. Mulai dari yang namanya zakat profesi, zakat ini memang ada, itu semua memang perlu dibahas. Tetapi kami ada yang lebih perlu, adalah tentang penyaluran zakat. Penyaluran zakat, karena barangkali yang mendengar suara ini, para asatid DKM masjid dan lainnya yang punya kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membagikan zakat, karena mereka adalah diamanati untuk mengumpulkan zakat. Tentunya di sana harus ada ilmu-ilmu di dalam membagi zakat supaya kita tidak salah. Mulai dari mengambil hingga mengeluarkan, semuanya harus ada ilmunya yang tidak kita akan salah. Zakat fitrah yang diwajibkan, yang diwajibkan kepada kita adalah dari makanan pokok yang kita makan. Dan waktunya adalah seseorang menjadi wajib melakukan membayar zakat fitrah adalah jika ia mempunyai kelebihan dari apa yang harus, yang bisa dimakan di hari raya itu. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, orang tersebut menemui bagian dari Ramadan dan bagian dari hari raya. Jika tidak menemui dua-duanya, mati sebelum Ramadan enggak wajib zakat. Atau menemui Ramadan saja tapi tidak menemui Lebaran, maka tidak wajib zakat fitrah. Seperti orang yang mati sebelum maghrib menjelang Lebaran. Berarti dia menemui Ramadan sampai 29 tapi besok hari raya kok sebelum maghrib sudah meninggal, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, tapi kalau meninggalnya habis maghrib, habis buka, buka terakhir Ramadan, berarti sempat menemui bulan apa, bulan Lebaran, Syawal, maka dia sudah wajib zakat fitrah. Atau lahirnya sebelum maghrib, maka dia menemukan dua, karena lahirnya di bulan Ramadan, baru beberapa menit dia masuk hari raya, maka saat itu dia telah wajib mengeluarkan zakat fitrah, tentunya bagi walinya. Intinya semacam itu. Adapun zakat fitrah itu kadarnya adalah tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Semuanya dikira-kira, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Diperkirakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala, disebutkan di situ anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri, mewajibkan zakat fitrah fi ramin ramadana, di bulan Ramadan, ala nasi kepada manusia, so'an, satu so' min tamrin, dari tamar kurma, so'an satu so' min syairin, dari gandum, ala kulli hurrin, kepada setiap orang yang merdeka, au abdin atau budak, au dhakarin laki-laki, untha atau perempuan, minal muslimina, dari yang beragama Islam. Jadi beragama Islam saja syaratnya. Nah, di sini takarannya adalah satu sho', dan satu sho' ini ukuran Arab. Berapa terjemahannya dalam bahasa kita? Satu sho' dijelaskan oleh para fuqaha, satu sho' itu adalah 4 mud. 4 mud itu perkiraannya adalah satu genggam tanah, saat satu genggam tangan yang normal, bukan tangannya orang yang cacat lalu kecil tangannya, atau tangannya orang yang tumbuh tidak normal sehingga gede sekali. Masa. Tidak. Jadi tangan normal itu kalau kita ambil 4 kali itu jadinya 1 sho'. Nah, kemudian untuk mempermudah, dan memang begitu, jadi tidak usah pusing. Kalau suatu ketika kita di tengah hutan, ya, hidup di tengah hutan, mau zakat fitrah tidak usah gara-gara mencari timbangan nggak ada lalu nggak zakat fitrah. Sebab aslinya hanya cukup dengan genggaman itu saja. Akan tapi sudah dihitung oleh para ulama terdahulu, khususnya di Indonesia juga, sehingga itu sudah disimpulkan dalam bentuk gram. Boleh. Biarpun di negeri Arab sana yang masih ada sok, ternyata langsung praktis karena orang tidak familiar, tidak terbiasa dengan kalimat sok. Memang pakai kale. Ada Akan tapi pakai timbangan ada. Akan tapi mereka lebih biasa sudah umum di dunia ini adalah dengan kilo. Sehingga sudah diterjemahkan bahwasanya satu mut itu antara 6 sampai 6,7 on. Perbedaan di sini. Sebab aslinya tidak ada on-onan itu. Maka tidak ada masalah kalau kita ngambil 6 on boleh. Kalau 6,7 dan ini paling besar, maka selama ini kita menyebut 6,7 kenapa? Sebab paling banyaknya orang di antara orang yang berbeda pendapat yang paling besar adalah 6,7. Ada yang mengatakan 6 on, ada yang mengatakan 6,4, ada yang mengatakan 6,5, ada yang mengatakan 6,7. Maka setelah ini yang kami sebar adalah 6,7. Saya ngambil yang agak gede dikit supaya tidak terlalu apakah ini dolim kepada orang yang membayar zakat? Semoga tidak, karena ini semua perkiraan. Ulama mengatakan 6,7. Jadi satu mut itu 6,7, tolong dikalikan. 6 ambil saja 6,4 jadinya 24. Yeah. Kalau 6,4 6 on kali 4 menjadi 2 kilo koma 2 kilo setengah, 2 kilo 4 on. Yeah. Kalau 6,4 kali 4 berarti menjadi 25,6. 2,68 ya. Yeah. 2,68, 2 kilo setengah lebih. Iya. Yeah. 2 kalau 67, 7 kali 4 29 ya. 28 ya. Berarti yang itu 2 kalau 2,7. Kalau 2,5 nanti ada lain lagi. Iya. Yeah. Kalau 6,5, 5 kali 4 2. Berarti 2,6 saja. 2 kilo 6 on. Jadi kurang lebih antara 2 kilo setengah, 2 kilo 0,4 atau 2 kilo 0,6, 27 kurang lebihnya seperti itu. Baik. Tidak sampai 3 kilo. Ya. Tidak sampai 3 kilo. Baik. Jadi ini adalah perkiraan. Aslinya adalah pakai mutnya ini. Jadi itu adalah ukurannya. Dalam madhab Imam Syafi'i dikeluarkan beras. Dikeluarkan beras. Karena nasnya seperti itu adalah makanan pokok. Jadi waktu itu ini makanan yang disebut Rasulullah adalah makanan pokok. Jadi tolong ini, barangkali kami tidak ingin panjang lebar di sini. Kami ingin ada hal yang lebih penting untuk kami sampaikan pada benang merah ini. Adalah berkenaan, bolehkah zakat diberikan ke pesantren, masjid, dan kiai? Itu saja nanti sebetulnya yang kami perlu itu. Iya. Baik, nah itu adalah masalah zakat. Jadi pengambilannya Anda, kalau Anda panitia masjid harus benar. Sekolah-sekolah kalau ngambil. Lah, kalau dibayar dengan uang bagaimana? Menurut madzhab Imam Syafi'i tidak boleh. Akan tapi barangkali untuk kemudahan, karena sebagian orang sudah pakai dengan uang, boleh diganti dengan uang menurut madzhab Imam Abu Hanifah, dan kita mengikutinya boleh karena itu bukan orang-orang lemah. Imam Abu Hanifah adalah orang kuat, ya. Seorang mujtahid, maka kita boleh mengikuti dibayar dengan uang. Akan tapi tetap lebih baik dibayar dengan beras seperti yang dikukuhkan dalam madzhab kita Imam Syafi'i. Tapi ingat, di saat kita ganti dengan uang, maka tidak boleh melebihi daripada nilainya beras. Kalau beras itu nilainya 4 kilo, 2 kilo setengah itu 20 ribu. Mohon maaf, kalau nilainya 20 ribu, maka tidak diperkenankan melebihkan dari itu waktu kita mengambil. Biarpun itu orang miliarder, biarpun itu Pak Presiden, zakat fitrahnya tetap sama 2 kilo setengah. Jangan mentang-mentang Presiden zakatnya 1 kuintal. Nggak ada itu. Haram kita mengambil duitnya Presiden dengan cara yang haram. Sama. Jadi nggak boleh gara-gara wani kiai. Sekolah favorit, zakatnya 50 ribu. Jangan ngarang lah. Jadi memang urusan begini harus belajar juga. Karena mengambil haknya orang lain adalah haram. Haram. Jadi tidak diperkenankan seperti itu. Kemudian setelah pengambilannya benar, penyalurannya kemana? Anda jangan ngambil risiko kalau bayar. Selagi penyalurannya kurang jelas, Anda jangan taruh zakat di tempat itu. Mending Anda bagi sendiri. Ada sebagian tim yang mengumpulkan zakat tidak tahu dibawa kemana zakat itu. Bagaimana Anda akan merelakan kewajiban Anda dibawa kemana Anda nggak tahu? Nah, ini bermasalah. Tim diambil dari sini lalu dibawa kemana? Bisa saja salah. Wong yang punya ilmu saja masih bisa kepleset, bagaimana yang tidak punya ilmu? Kiai dan ustadz saja bisa saja salah menyalurkannya. Apalagi yang tidak punya ilmu, sehingga di manajemen ilmu ekonomi dibuat begini macam dengan akal-akalannya. Sehingga tidak mengena. Kalau begitu seolah-olah belum bayar zakat dan percuma. Ini adalah musibah. Jadi penyalurannya harus benar. Nah, ini yang harus kita ketahui. Anda yang punya, ini termasuk bukan zakat fitrah saja, akan tapi semua zakat. Zakat mal juga harus jelas kemana. Dijelaskan di dalam Al-Quran, innama shadaqatul fuqara. Itu sudah jelas, zakat itu adalah untuk orang fakir. Wal masakin, orang miskin. Miskin, amilina alaiha, orang yang menangani pengambilan dan pembagian zakat. Mu'allafah, wal mu'allafati kulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Bukan 4 tahun mu'allaf terus, enggak. Mu'alaf itu hanya setahun, sebulan, dua bulan, tiga bulan sampai kuat imannya selesai. Bukan 10 tahun masih mu'alaf. Enggak ada mu'alaf 10 tahun itu. Ini masih dikasih zakat terus. Enggak, mu'alaf itu adalah beberapa tahun, awal-awal tahun saja. Bisa saja bulanan. Wafir rikab, orang yang mau yang budak yang merdeka tapi diberi kesempatan sama tuannya, beda yang belum merdeka diberi kesempatan oleh tuannya untuk membayar dirinya. Nah, mukatab maksudnya. Kalau kau bisa membayar segini kamu merdeka ini. Sekarang sudah tidak ada ini. Wal gharimin, orang yang punya utang. Wa fisabilillah, orang di jalan Allah. Ibn sabil, orang yang terputus di tengah jalan enggak punya bekal. Itu semua faridatan minallah. Wajib pembagiannya kepada mereka. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Nah, ini zakat itu diberikan kepada yang berhak. Kalau fakir miskin sangat jelas. Fakir miskin sangat jelas. Ya, fakir miskin itu sangat jelas. Orang yang tidak punya gaji cukup untuk kebutuhannya. Bukan orang boros ya. Orang ukuran normal, gajinya tidak cukup untuk kebutuhannya, maka dia adalah termasuk orang fakir. Atau tidak punya penghasilan, dia adalah orang fakir dan miskin. Nah, sekarang permasalahan yang saat ini perlu kami hadirkan adalah lah ini. Benang merahnya adalah di sini. Bolehkah kita membayar zakat ke pondok pesantren, ke masjid-masjid, kemudian ke sekolah, ke kiai-kiai? Jawabnya adalah sangat jelas, tidak boleh. Yang memasukkan zakat dibayarkan ke masjid-masjid, kiai, madrasah, sekolahan, rumah sakit dengan kalimat fisabilillah, ini adalah bertentangan dengan apa yang dikukuhkan para ulama-ulama terdahulu. Sudah dikatakan sebagai ijma' ulama bahwasanya fisabilillah di situ adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Memang makna fisabilillah itu luas, tapi dalam Al-Quran itu bukan dimaksudkan makna yang luas urusan zakat. Biasanya kalau fisabilillah itu ada qarinahnya, itu makanya disesuaikan dengan qarinahnya. Tapi kalau mutlak tidak ada qarinah, kalau tanpa qarinah, khaliyah minal qarinati, yang tidak ada qarinahnya, qarinah itu adalah petunjuk bahasanya itu adalah untuk makna jihad apa. Selagi tidak seperti itu, maka yang dimaksud adalah jihad di dalam peperangan. Ini banyak, seperti Ibnu Hubeirah dari madhab Imam Hambali menukil ijma' yang demikian itu. Kemudian masih banyak yang mengatakan ini adalah ijma' ulama bahwasanya zakat itu diberikan kepada fisabilillah itu adalah orang yang berjalan, yang berjuang di jalan Allah. Nah, memang secara makna fisabilillah itu lebar sekali. Semua kegiatan yang menuju kepada Allah itu adalah fisabilillah. Akan tapi para ulama tidak pernah memaknai kecuali jihad di jalan Allah. Dan memang lucu kalau orang memperlebar masalah zakat ini, sehingga kalau disebut semua fisabilillah Allah boleh menerima zakat. Ini aneh. Sebab fisabilillah, bayangkan, orang mencari nafkah disebut oleh Allah sebagai orang fisabilillah. Mau melaksanakan ibadah haji fisabilillah. Zakat saja besok untuk menghajikan si A si B. Memang ada pendapat dari Imam. Jadi orang berjuang ya, berjuang untuk keluarganya fisabilillah. Orang mencari halal fisabilillah. Orang menjauh dari yang haram fisabilillah. Nah, semuanya. Jadi ada, kalau dibuka begitu habis ini semuanya. Tidak akan tersisa. Orang fakir enggak dapatnya nih. Maka ini sudah sangat jelas. Kita tidak pernah menghadirkan satu pemahaman di sini kecuali kami nukil dari para ulama-ulama terdahulu. Jadi tidak, bukan dikatakan fisabilillah diperlebar sampai masjid dan sebagainya. Tidak ada. Mohon maaf barangkali yang mendengar ini adalah para ustaz. Para ustaz, kita bisa mengambil tek-tek dari tek-tek yang sangat akrab dengan masyarakat kita. Apa yang kita inginkan dari tek-tek itu? Dari kitab yang paling dekat Fathul Qorib dengan syarahnya, Syasyah Bejuri, Fathul Mu'in dengan I'anatu Talibinya. Atau melangkah lagi kepada kitab Umdah. Umdah itu kitab sandaran, kitab pokok seperti Minhajul Talibinya Syekh Imam Nawawi. Itu coba dilihat semuanya, dan surahnya yang sangat banyak, Tuhfatul Muhtaj, Muhni Muhtaj, dan Himni Hayatul Muhtaj. Semuanya bisa dilihat bagaimana mereka waktu menerjemahkan Fisabilillah itu. Fisabilillah semuanya adalah orang yang berada di medan laga. Jadi tidak ada itu diperlebar kepada masjid, apalagi kiai. Kalau kiai mau nerima zakat, kiai yang melarat, iya. Tapi kalau kiai yang kaya, kiai cukup, enggak boleh, tidak diperkenankan. Maka di sini harus, kalaupun ada pendapat misalnya, selama ini kita dengar ada seorang alim dari madhab Imam Syafi'i, namanya Qaffal Asy-Syashi, ini Qaffal Kabir itu, Qaffal Asy-Syashi mengatakan bahwasanya boleh diberikan kepada kepentingan-kepentingan umum seperti pengkafanan mayit, masjid-masjid dan sebagainya. Itulah nukil yang tidak benar. Qofal Asyasi dalam tafsirnya hanya berkata, dinukil dari sebagian para fukoha, diperkenankan. Bukan ini hal yang dikukuh oleh Qofal Asyasi. Dan kemudian Qofal Asyasi, Qofal yang awal, Qofal yang pertama, itu ada beda dengan Qofal Atsani. Qofal pertama memang faqih madhab Syafi'i, tapi dia cenderung kepada Mu'tazilahnya. Ini banyak orang menghindar daripada Qofal yang pertama. Bukan masalah itu, kita tidak ngomong masalah Mu'tazilah, tapi urusan fikih ini. Tapi Qofal Asyasi bukan mengukuhkan. Kalau memang dikukuhkan akan ditulis dalam dalam kitab yang lainnya. Dia hanya menukil, dan itu pun dari fukoha. Fukohanya majhul, tidak disebutkan siapa itu fukohanya. Imam Fakhrur Razi menukil tafsir dari Qofal Asyasi, Qofal Asyasi menukil, seperti itu. Hanya kalimat yang dilewatkan begitu saja. Tapi kenapa oleh ulama sekarang itu dijadikan nomor satu omongan-omongan begitu? Lupa dengan perkataan ulama yang lainnya, sudah jelas bahkan dinaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nawawi siapa Nawawi? Nawawi siapa Nawawi? Mujtahid di dalam madhab, yang mujtahidnya adalah mujtahid mendekati mujtahid mutlak. Belum lagi Imam Madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, semua mengatakan bahwasanya fisabilillah adalah jihad jana Allah, tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang berbeda, tentu harus mendatangkan tek. Kalau ikut fatwanya orang baru seperti Syekh Yusuf Qardawi, Syekh Mahmud Shalto dan sebagainya, apa dari mana? Bagaimana kita akan membanding Syekh Yusuf Qardawi dengan Imam Nawawi? Dari mana kita perbandingan apa dengan siapa? Pergandikan siapa dengan siapa? Kita tidak merendahkan, urendahkan ulama akhir zaman ini. Akan tapi ini permasalahan-permasalahan sensitif, permasalahan hartanya orang fakir. Kita bisa mengambil pendapatnya Syaikhul Qardawi misalnya. Kita bisa mengambil pendapatnya Mahmud Shaltut. Kita bisa mengambil pendapatnya ulama akhir zaman yang mereka menggampangkan urusan agama, tapi bukan urusan duit, urusan ibadah. Ya, misalnya umroh, mikotnya menerai jiddah. Enggak, ayo. Kalau ini, kenapa masih ada celah untuk ini? Biarpun ulama terdahulu tidak pernah ada yang mengatakan mikot dari jiddah boleh, tapi ada celah para ulama berijtihad di balik ini, ulama akhir zaman. Tapi ini urusannya bukan urusan keuangan, tapi urusannya ini adalah makan hartanya orang fakir. Ini yang mengerikan. Makan hartanya orang fakir. Apakah Anda ingat Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna rijalan, ada laki-laki, orang-orang, rijal, pakai bukan kalimat nas ini, rijal biasanya ada semakin kekhususan nih. Inna rijalan, bisa saja ini ustad, orang-orang ini. Yatakhawaduna, inna rijalan yatakhawaduna, menyelami fimalillahi dalam urusan harta-harta itu, bighairi haqqin, dengan cara tidak benar. Falahumun nar, mereka adalah api neraka. Yaumal kiamat, di hari kiamat. Nah, kita perlu berikhtiat di dalam hal ini. Ikhtiatnya bagaimana? Anggap saja dua pendapat. Padahal ini tidak. Pendapat di sini hanya satu, bahwasanya zakat tidak boleh diberikan kepada ustadz, tidak diberikan kepada masjid, tidak diberikan kepada sekolahan. Ini pendapat satu saja. Anggap saja kita menjajarkan Syekh Yusuf Qardawi dengan imam-imam yang besar itu. Anggap saja kita jajarkan Qofal Asyasi, biarpun itu dakal dekat Qofal Asyasi, dicek kembali yang menukil dari Qofal Asyasi, perlu dilihat. Semuanya adalah itu tidak, bukan nakal yang diiktimatkan, yang dikukuhkan, bukan. Anggap saja kita jajar Syekh Shaltut, Syekh Qardawi adalah dengan imam-imam besar. Coba sekarang Anda jujur, kita jujur, dua pendapat. Yang satu mengatakan tidak boleh, yang satu mengatakan boleh. Mana yang kita pilih? Jujur, ikhtiatnya yang mana? Hati-hatinya mana? Hati-hatinya mengatakan tidak boleh. Karena apa? Agar fakir miskin ini benar-benar terawat, yang sudah jelas-jelas di Al-Quran disebutkan nama sodakotul lil fuqara. Kalau kita menanggapi pendapat yang melemah, kadang-kadang malah didahulukan, si fakirnya tidak dapat. Kemudian kalau Anda melihat fatwa, lihat kondisi. Kalau fatwa ini muncul di Kuwait, masuk akal. Di Kuwait tidak ada orang fakir. Kalau fatwa ini muncul di Saudi, masuk akal. Tapi kasusnya di Indonesia, bagaimana masjid didahulukan, fakir sebelah kiri kanan masjid tidak dapat? Ini kita takut. Takut, harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sudah, ini tadi seandainya pendapat-pendapat baru itu dipakai. Tapi sudah, ini pendapat ulama terdahulu sudah merupakan ijma. Ini Ibnu Abi Hurairah mengatakan ijma para ulama terdahulu bahwasanya yang dimaksud fisabilillah adalah orang yang berjihad di medan laga. Dan orang yang berjihad di medan laga pun masih dibedakan, yaitu mereka yang tidak mendapatkan jatah dari negara. Barangkali para asatid yang sudah paling dekat berkecimpung dalam fikih madhab Imam Syafi'i, misalnya Anda bisa melihat syarah Bayjuri, hasyiahnya Bayjuri, atau kita melihat Fathul Qarib dari Fathul Qarib. Coba sedikit saja Anda mendengar, barangkali yang kalau di Bayjurinya Anda bisa melihat di halaman 283 juz 1. Bagaimana? Apa kata ulama di situ? Ini adalah dalam madhab Imam Syafi'i yang selalu kita baca. Ini berarti Ini yang perlu kita pegangi. Jangan kita menurutilah kepentingan pondok kita. Pondok kalau diambil dari hartanya fakir miskin, siapa yang bakal sekolah nanti? Fakir miskin bingung cari uang. Mari kita harus sedikit jujur sajalah marsa urusan-urusan yang semacam ini. Coba lihat, wa amma sabilullahi fahumul ghuzatu. Sabilullah yang berada di jalan Allah itu al-ghuzatu, mereka adalah orang-orang perang. Memang aslus sabil at-tariq. Asli sabil, makna sabil tariq, jalan. Wa makna sabilul sabilillahi makna sabilillah itu at-tariqu al-musilu ilallah, semua jalan yang menghantarkan kepada Allah namanya sabilillah. Wa wa yashmal, dan ini mencakup kullat taat, semua ketaatan. Lihat, kalau dipatuhi kan kacau. Orang mau ngadakan tarawih di sini biayanya ditanggung duit zakat. Orang mau adakan seminar keislaman duit zakat. Orang mandi duit zakat. Lihat, kacau rancu, karena memang tidak boleh dibawa ke sabilillah makna yang umum. Tidak ada yang mengatakan ini. Jadi ada sedikit mengadakan acara tabligh akbar di alun-alun, duit zakat. Acara pengajiannya Buya Yahya yang ada di ini, duit zakat. Habis semuanya. Orang fakir mana bagiannya? Tolong ini jujur ini. Kalau dibuka sabili ta'at ini, tidak dibatasi seperti para ulama. Ulama terdahulu lebih cerdas untuk mengantisipasi ini, untuk mengantisipasi kedoliman kepada orang lain. Jadi jelas. Dan itu pun mereka juga bersandarkan riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita baca. Nah, walakin akan tapi ghulibasti maluhu urfan wa syar'an fil jihadi, dimenangkan penggunaannya secara kebiasaan dan secara syariat di dalam jihad. Li'annahu tariqus syahadati, karena itu adalah jalan syahadah dalam menuju mati syahid. Al-musilatu yang menyampaikan ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika, oleh sebab itu kana al-ghazwu ahaku, kalimat peperangan itu lebih berhak bi'itlaq ismi sabilillah, untuk diberi nama fi sabilillah. Tsumma stu'mila, kemudian digunakan fil ghuzati, orang-orang yang berperang, li kaunil ghazwi, yang namanya peperangan itu qa'iban bihim, yang menjalankan adalah orang-orang yang berperang tadi. Itu pun ada lanjutannya para ahli fikih madhab syafi'i dan madhab lain juga sama, hanya karena di Indonesia kita hadirkan fikih syafi'i yang lekat dengan mereka. Alladzina la sahma lahum fi diwanil murtaziqati, yang mereka tidak dapat gaji dari negara. Kalau sudah digaji negara enggak boleh fi daftarihim, ya, tidak ditulis. Bal mutatawwi'una bil jihad, akan tapi orang sukarela di dalam berjihad. Fayu'tauna, mereka diberi, walau ahniya, biarpun mereka kaya, i'anatan lahum, sebagai pertolongan, bantuan bagi mereka, alal ghazwi, untuk perang. Wa yajibu ala kulli minhum, masih ada aturannya, wajib bagi semua dari mereka, raddu ma akhadahu, mengembalikan dari yang telah ia ambil, illam yahzu, kalau peperangannya selesai ada sisa sudah, hanya untuk secukupnya waktu perang. Lah ini ustaz masuk fisabilillah ngambil duit, dia nongkrong di rumah hanya ngajar. Ya saya kan fisabilillah. Tak taunya si bisnismen yang kontra apa orang-orang kaya itu mengatakan, Rasulullah kan bersabda, orang mencari nafkah kan juga fisabilillah. Jadi orang kaya dapat duit lagi. Nah, ini mohon jujur ini dalam hal semacam ini. Dan nanti insya Allah juga kita hadirkan ulang-ulang. Memang biasanya kalau mendekati pembagian zakat ini, kita mungkin nanti Cirebon TV kita akan ulang masalah ini, karena masalah penting sekali dan sangat penting. Nah, ini masalah ini. Coba Anda bicara ini. Anda bicara ke mana? Anda pindah ke kitab lagi, misalnya Fathul Ma'in. Kenapa kami pakai Fathul Ma'in Fathul Qorib? Kitab yang sudah akrab dengan masyarakat Indonesia. Anda kebuka Minhaj. Baca lagi kitab sebelumnya. Di mana Anda menemukan nakal dari Qafal Asy'asy? Jujur. Yang mengatakan, ya ini pendapat Asy'asy, bukan pendapat Asy'asy. Asy'asy mengatakan, menukil dari ba'dal fuqaha'i, sebagian para ahli fikih, dan tidak disebutkan nama-namanya. Kemudian itu bukan di dalam buhus fikih, tapi dalam tafsirnya. Artinya perlu dicek kembali. Dan tidak ada kita memuktamadkan sebuah qaul dengan cara semacam itu. Baik, ini perlu kita kejujuran di dalam hal ini. Para ustaz semuanya, cobalah diamanek, ini tugas kita semuanya. Masjid-masjid, lihat. Tapi kalau masjid mengumpulkan zakat, kiai mengumpulkan zakat boleh. Tapi kalau kiai ngambil zakat tidak boleh. Biarpun alasan apapun, fisabilillah. Hah, enggak ada fisabilillah. Maka ini adalah amanat besar kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga harta-harta itu, jangan sampai diberikan kepada orang yang salah. Orang fakir yang berhak menerima. Makanya orang kaya yang berhak menerima zakat itu hanya beberapa orang saja. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebut ada 5 orang. La tahillu shadaqatu li ghaniyyin illa li khamsatin. yang namanya zakat itu tidak boleh untuk orang kaya. Artinya apa? Hanya untuk fakir. Kecuali khamsatin, kecuali lima. Ghazin fisabilillah. Li ghazin fisabilillah. Rasulullah yang jelaskan orang perang di jalan Allah. Ya ini yang dimaksud. Ghazin fisabilillah. Bukan orang mencari nafkah itu fisabilillah lalu dikasih zakat, bukan. Yang kedua, li amilin alaiha, orang yang bekerja membagi zakat dan mengambil zakat. Gharim, orang kaya yang punya utang karena untuk menyelesaikan urusan keluarga dan sebagainya misalnya. Al-rajulun ishtaraha bimalihi, atau orang kaya ya. Misalnya ada orang fakir dapat zakat. Zakatnya kambing ya. Ada orang zakat kambing, kambingnya dikasihkan sama orang fakir. Kan betul begitu, benar kan? Kemudian saya sebagai orang kaya membeli dari si fakir. Ini baru boleh duit zakat pindah ke saya. Tapi saya membeli duit itu, membeli kambing itu, bukan berarti langsung diberikan duit zakat kepada saya. Tidak. Sama itu enggak. Rajulin lahu jarun miskin fayatasaddaq fayatasaddaqa ala almiskin, tasaddaqa ala almiskin fa ahda almiskin lil ghani. Misalnya ada orang fakir dapat zakat. Lah rupanya zakatnya kok banyak sekali ya. Hari itu dia biasanya bulan biasanya dapat zakat cuma 1 juta. Kok 1 juta? Kok sampai 10 juta? Dan dia fakir tapi dermawan. Ajib. Akhirnya Pak, kiri kanannya orang kaya dikasih hadiah. Boleh. Jadi orang kaya nerima hadiah dari si fakir, tapi zakat itu nyampe ke tangannya si fakir dulu. Nah ini. Dan masih riwayat-riwayat yang banyak tentang hal yang demikian ini. Jadi semuanya itu sangat jelas sebenarnya hukum itu. Dan kata guru kami Abdul Baharun, "Ukhruj min hadzi nafsik." Keluarlah dari kepentingan pribadimu, kamu akan bisa netral ngomong. Dan kami harus belajar itu. Mohon maaf, kenapa kita semakin hari dalam urusan ini harus semakin tegas? Karena ada pesantren di Pondok Al-Bahjah. Biarpun kami mungkin belum mantas disebut kiai, orang anggap barangkali. Sehingga banyak orang mengirim zakat buat buya, zakat buat pesantren. Akhirnya setiap kita tanya, kenapa seperti ini? Sudah biasa kami melakukan begini. Oh, enggak salah. Jadi sekaligus komando, jangan kirim zakat ke Al-Bahjah. Jangan ngirim zakat ke pondok, biarpun pondok apa mesti radio. Radio tidak butuh uang zakat Anda. Kalau Anda pengen bantu jangan pakai duit zakat. Radio ini jihad atau tidak? Fisabilillah atau tidak? Fisabilillah. Tapi tidak boleh radio ini diambilkan dari duit zakat. Karena apa? Kita tidak ingin termasuk orang yang takhawaduna, yang menyelam itu ngaduk-ngaduk harta Allah. Maka itu tempatnya lah di neraka. Ini sebetulnya yang kami hadirkan pada kesempatan ini. Adapun nusus para fuqaha sangat jelas, nas-nas para fuqaha ada jelas. Mohon maaf, kalau ada pendapat orang akhir zaman, kami juga mengetahui pendapat-pendapat orang akhir zaman, kita juga tahu. Cuman bermasalahnya kita emang harus keluar dari hawa nafsu. Hawa nafsu. Pondok ada kebutuhan, kiai harus ganti mobil kadang-kadang, biar katanya bahasanya untuk dakwah sana sini. Ya terserah godaan ini. Kalau tidak bisa saja program kejahatan di balik kebaikan ini bisa terus berjalan. Maka kita harus tegas di dalam hal ini. Memang suka atau tidak suka orang. Tapi kalau tidak kami sampaikan, kapan kita harus menyampaikan? Jangan begitu mudah wahai para asatid menyampaikan fatwa. Berkata Qaffal Asy-Syafi'i, beliau adalah seorang alim madhab Syafi'i. Beliau mengatakan begini, ya kalau urusan-urusan selain daripada duit, bisa saja. Sementara kita tahu bahwasanya pendapat para sahabat boleh kita pakai, tapi bisyarti sihatin naqli, syaratnya benar penukilannya. Lah ini apalagi Qaffal Asy-Syafi'i itu nukil dari siapa tidak jelas. Bagaimana langsung kita ambil? Ini kan aneh. Perkataan sahabat saja, sahabat yang dekat kepada Rasulullah, perkataannya baru boleh kita ambil, akan tapi syaratnya penukilannya kepada mereka adalah sudah benar. Baru termasuk kepada Imam Syafi'i. Tentu penukilan yang benar itu tandanya bagaimana? Disebut berulang-ulang. Dari generasi, termasuk penafsiran tentang fisabilillah ini adalah orang yang berperang di jalan Allah. Ini penukilan dari Imam Syafi'i sudah mutawatir. Dari Imam Syafi'i muridnya semuanya. Sehingga semua buku kitab fikih murid-muridnya Imam Syafi'i, semuanya seperti itu. Sampai diringkas di dalam Minhajul At-Talibinnya Imam An-Nawawi. Kemudian disyarahi lagi. Kemudian dikecilkan lagi. Begitu seterusnya, semuanya kembali kepada Imam Syafi'i. Nakal yang jelas ini. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan beberapa fatwa di akhir zaman ini. Yang mohon maaf ya, ini adalah sungguh sangat mengerikan. Kalau dibuka orang fakir tidak dapat, alangkah zalimnya. Kalau kita mengambil duitnya orang kaya saja sudah dosa, apalagi kita mengambil duitnya orang fakir. Yang bermadhab Hambali bisa dilihat lagi. Ibnu Qudamah Al-Hambali juga menukil ijma. Beliau mengatakan bahwasanya wala khilafa fi annahum al-ghuzatu, tidak diperselisihkan bahwasanya yang dimaksud dengan fisabilillah itu adalah para pejuang-pejuang. Li anna sabiyalallahi, sebab jalan Allah indal itlaki, kalau mutlak tanpa karinah tanpa gait, itu ada wa al-ghuzwu, yaitu peperangan. Dan ini adalah wa ijma, ini adalah kesepakatan para ulama. Mungkin ini saja insyaallah yang bisa kami hadirkan. Mungkin ini adalah bahasa cinta kami kepada semuanya yang ngurusi zakat. Tolong jangan dipotong zakat 40% untuk masjid. Masjid sudah ada catahnya sendiri. Ketahuilah dari sisi lain, yang pertama adalah kita zalim kepada fakir miskin, takutlah kepada Allah. Yang kedua adalah orang menjadi kikir orang kaya. Ya. Sehingga orang kaya itu kalau mau menyumbang masjid diambilkan dari zakatnya. Mana sedekah sunnahnya dari dia? Mana? Orang ngantar ke kiai hanya duit zakat. Mana duit sedekahnya? Hanya diperkenalkan kepada kiai duit zakat. Innalillah, pondok dikasih duit zakat. Mana sedekahnya? Kita tidak butuh duit zakat. Alhamdulillah, tanpa duit zakat jalan hidup semuanya. Bahkan banyak yang sudah ngirim harus kita kembalikan karena itu amanat. Kita tidak butuh kecuali kita jadi wakil untuk membagi zakat. Kemudian sisi lain, orang membantu masjid pada malas. Kenapa? Dia sudah punya bayangan, dipikir masjid dapat duit zakat. Padahal yang zakat berapa orang sih? Dikirain banyak. Sehingga karena dibalik bayang-bayang, ketidakjelasan, jadi kayaknya masjid duitnya banyak. Karena merasa masjid duitnya banyak, sehingga orang kaya pun tidak pernah berkeinginan untuk menyumbang. Sehingga di saat sang suami pengen menyumbang, apa kata istri? Bang, ini kan Ramadan, biasanya dapat zakat banyak kan bang? Oh iya, bener dek, gak jadi bayar itu. Tapi kalau ngerti, bang, masjid itu gak nerima zakat loh ya. Biarpun sekarang duit banyak itu, tetapi masjid kan tak boleh dapat zakat. Iya dek, siapa lagi yang bantu kalau bukan kita? Yuk sedekah, mudah. Di samping itu masalah amanat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang ada orang mengingatkan, Buya kalau ngomong masalah ini hati-hati. Memang benar saya harus hati-hati, dan sudah sangat hati-hati. Akan tapi beginilah kebenaran. Kalau seandainya harus ada yang marah, daripada saya menunda lalu dimarahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih baik saya dimarahi oleh manusia. Kalau ada masalah perkataan ulama, kalau harus membuat satu diskusi ilmiah, yang membantu kami sangat banyak. Karena kitab-kitab yang ada itu adalah semua membantu kami. Pendapat-pendapat baru kita juga tahu. Akan tapi lihat, kita perlu kejujuran. Seandainya sekali lagi ada dua pendapat ulama-ulama besar, anggap saja Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan boleh. Anggap, tapi tidak. Contoh orang yang segede Imam Syafi'i, ada mujtahid mutlak mengatakan boleh. Yang satu mengatakan tidak boleh. Mana yang lebih ihtiyat hati-hati? Tentu yang mengatakan tidak boleh. Karena urusannya dengan duitnya orang ini. Ada orang urusan wudu saja was-was. Urusan mikotnya umroh ribut. Urusan mabit di Mina rame. Padahal itu masalah yang sederhana, ulama berbeda pendapat. Kenceng, kaku. Tapi urusan duit, ngambil yang lemah. Urusan ibadah, ambil yang lemah, gak apa-apa. Mabit di Mina, terserah. Mau mengatakan wajib-wajib, enggak. Imam Asnawi dan juga madhab Imam Abu Hanifah, nyantai. Masalah mikot di Jeddah, jumhur ulama, empat madhab mengatakan tidak ada. Hanya isyarat dari Ibnu Hajar Al-Haitami begini-begini. Anggap saja itu boleh, enggak ada masalah. Karena urusannya bukan urusan keuangan. Tapi kenapa urusan ibadah dia ngambil yang urusan ibadah ngambil yang berat, tapi urusan duitnya orang dia ngambil yang lemah? Mungkin memang itu. Kalau sebagian ulama, ini adalah Syekh Abdul Wahab Asy'arani menyinggung hal yang demikian itu apa, dengan kalimat karena ada kebutuhan dirinya. Dan kalau yang semacam itu dikhawatirkan tidak ikhlas. Orang hanya ingin gedikin pondoknya tanpa sadar itu duit zakat. Duitnya fakir miskin. Dia membangun rumah sakit dengan duit zakat. Dia tidak ikhlas bangun rumah sakit. Alasannya kemanusiaan. Kemudian yang masuk rumah tidak diperkenankan menggunakan fasilitas zakat bagi orang yang kaya. Tidak boleh fasilitas zakat digunakan oleh kawiyin muktasib. Orang yang kaya tidak boleh. Sekarang kalau dibuat rumah sakit, jujur, rumah sakitnya orang fakir atau orang kaya? Dan itu pun orang fakir masih bayar, coba jujur tuh. Untuk mencetak buku katanya, buku untuk dakwah ilallah. Bukunya setelah dicetak, dijual lagi. Tetap orang fakir gak dapat bagian. Ini kedzaliman, ini yang harus kita cermati. Pondok, anggap saja pondok dari duit zakat. Siapa yang bisa mondok? Orang fakir masih bingung, tidak gratis buat fakir. Hanya paling gratis 20 orang, sisanya bayar misalnya. Kenapa ini? mohon maaf, ini adalah memang harus benar-benar kita perlu kejujuran agar kita selamat di dunia dan akhirat. Insyaallah nanti akan diulang lebih sempurna lagi waktu kita di Cirebon TV, insyaallah. Baik, karena waktu dipersilakan. Iya, mohon maaf ini sebelum ada pertanyaan dari para sahabatku, Bu ya. Bagaimana dengan salah satu lembaga atau pondok pesantren yang mereka ini menjadi penitia zakat sementara kan statusnya amil? Dengar-dengar yang namanya amil zakat itu harus ada penentuan dari pemerintah, Bu ya. Gimana, Bu? Memang seperti wal amilina alaiha itu adalah digambarkan dalam sebuah negara yang sudah jelas untuk menghindari lagi-lagi kedoliman kepada fakir miskin. Kedoliman kepada fakir miskin, maka amil itu harus benar-benar dikukuhkan oleh negara dan dikontrol. Kemudian pengambilan kepada amil itu bagaimana? Jangan dibayangin amil seenaknya sendiri. Coba kalau pendapat lemah sekarang diambil, kacau. Amil buat sendiri tanpa dipantau pemerintah, lalu ngambil pendapat lemah, zakat boleh diberikan kepada satu orang. Enak setelah ngumpulin duit diambil semuanya. Coba kalau mau celah, kalau urusan zakat pakai kol-kol lemah, ini hancur itu. Ya, kan ada pendapat lemah bahwasanya zakat boleh diberikan kepada satu orang, madhab lain selain madhab Imam Syafi'i, atau minimal tiga kelompok. Coba, boleh satu orang. Akhirnya ajib, semua pengen jadi amil zakat pakai dua pendapat. Ini pendapat ulama juga. Ah, pendapat ulama, saya amil, saya ngambil. Apalagi kiai merasa amil, saya kan amil yang ngatur semuanya, bahkan saya mudirnya amil. Berarti saya seenaknya, karena amil boleh saya nerima. Kemudian ngintip fikih, setan yang membimbing, kata Habibullah Bahrun, mufti syaitan, mufti iblis itu ada. Jadi mengambil untuk kepentingan dirinya sendiri. Oh iya benar, sebagian ulama mengatakan zakat boleh dikasihkan satu. Sudahlah, tidak usah dibagi, buat pondok aja ya. Fisabilillah, sudah fisabilillahnya lemah, kemudian buat satu pondok, orang fakir tidak dapat, pondoknya megah, gede. Allahu Akbar. Ini mengerikan yang demikian itu. Jadi amil itu memang harus dikukuhkan oleh pemerintah supaya ada pengayoman dan kontrolnya, sehingga tidak semua itu melakukannya. Itu kalau pemerintahnya ada. Kalau tidak ada bagaimana? Kesepakatan. Seperti hanya dalam urusan hakim, muhakam, harus kesepakatan di kampung orang tentunya, karena kesepakatan orang itu bisa dipercaya, baru nanti dianggap dia. Karena dia akan, bahkan dijelaskan berapa jatahnya buat amil. Jatahnya buat amil, sebagian ulama menjelaskan dengan jelas bahwa tidak boleh melebihi dari ujratul mithil. Bukan berarti dia ngambil seenaknya, tidak. Ujratul mithil adalah kalau orang sepacam itu kira-kira digaji berapa sebulan sehari. Gitu saja. Kalau kerja 4 hari ya 4 hari. Bukan berarti seenaknya, ada aturannya semuanya itu. Jadi amil itu adalah harus dikukuhkan oleh negara, dapat izin resmi dari negara. Kemudian setelah itu negara yang mengontrol. Jangan sampai tidak mengerti. Mohon maaf, ada sebagian badan pengumpul zakat, penyalurannya ini loh yang kami sesalkan. Makanya kami ingatkan, jangan menyerahkan ke tempat yang penyalurannya enggak jelas. Masa buat rumah sakit, masa buat ini loh yang berbahaya. Kalau untuk buatan rumah sakit dari infak sedekah yang, mohon maaf, apakah enggak ada orang muslim yang sedermawan? Banyak. Yang diberikan pesantren kita tidak ada zakat. Bahkan kita selalu tanya, zakat atau bukan? Kalau zakat tidak, bisa berapa miliar berapa ini? Ini hanya pesantren kecil yang tidak dikoordinir oleh negara. Kalau orang lebih gede lagi bisa, jangan diambilkan duit zakat. Selesai sudah, harga mati ini. Kalau untuk membangun rumah sakit adalah dari infak hibah. Banyak orang-orang pengen hibah, banyak, kami yakin. Cuma sekarang kerancuan amanat. Jangan senang seolah berjuah, badan amil zakat, badan amil zakat, badan amil zakat, badan amil zakat. Tak taunya salah mengarahkannya. Ingat, akan dituntut oleh orang fakir nanti. Ya Allah, jatahku dibagikan kepada orang lain oleh si A, si B. Ini ada badan amal jawi amil zakat terbesar di Cirebon. Ketahuilah, takutlah kepada Allah. Oh, ini kan pendapat Imam Syekh Qardhawi Syekh ini. Sekarang kejujuran. Masuk akalkah jika ada orang sakit lalu dibilang, entar saja saya buatin rumah sakit? Hah, apa ini? Fakir, kalau pengen buat rumah sakit, ambil dari ini. Makanya waktu ada orang tanya, Bu ya, bagaimana saya haruskah melanjutkan untuk membayar zakat sasa ke salah satu badan ambil zakat yang ada di Cirebon ini? Kalau benar harus, supaya mereka marah. Tapi kalau enggak benar, untuk apa? Zakatmu tidak jatuh zakat, seolah-olah kau belum bayar zakat. Dan ini memang harus kita membuat tim zakat yang mereka melibatkan orang alim, para fuqaha yang sesungguhnya, yang takut kepada Allah. Ini cobalah, jujur saja, Anda berpikir, Anda yang bukan ustadz, Anda yang tidak punya pondok, maka Anda yang bukan panitia masjid, dan Anda bukan orang fakir juga, supaya netral. Sebab kalau orang fakir, bahasa ini memihak orang fakir ya. atau Anda punya masjid akan memihak masjid. Anda bukan orang punya masjid, Anda bukan ustadz, Anda bukan orang fakir. Coba, mana yang lebih Anda pilih dari dua pendapat? Seandainya pendapat yang memperkenankan itu akan ada, tentu orang mengatakan fakir miskin harus perhatikan. Gak masuk akal, masjid gede, fakir miskinnya pada gak sholat karena sibuk duitnya untuk bangun masjid. Ya, ini memang barangkali ini adalah satu menggampangkan nukil fatwa. Padahal di Indonesia itu adalah orang paling hati-hati di dalam nukil fatwa, berfanatik dalam bermadhab itu adanya di Indonesia. Sehingga Bahsul Masail pun kadang-kadang sedikit kurang adab banting kitab kadang-kadang karena mempertahankan pendapatnya. Kokoh, kalau tidak muktamad nggak bisa. Bahkan kalau ngambil kitab-kitab yang lainnya, bahkan ada orang ngomong kalau kitabnya Qardhawi sama Wahbah Zuhaili nggak bisa dipakai. Tapi giliran urusan zakat nomor satu dia pakai. Aneh nih. Bahsul Masail nggak mau ini, Qardhawi nggak masuk, Wahbah Zuhaili nggak masuk. Aneh kan begitu. Tapi urusan zakat saya pegang ini pendapat ulama. Karena apa? Kepentingan pojok masjidnya sama kepentingan pondoknya. Musibah. Ini adalah yang harus kita hadirkan. Kita semua perlu kejujuran. Semoga Allah menjaga iman semua. Dan ingat, kalau ada sebagian kiai yang melakukan ini semuanya, semuanya kembali kepada, barangkali harus memurojaah kembali tentang ilmu ini, kembali kepada kitab-kitab yang muktamad di dalam madhab kita, tanpa harus melirik kitab-kitab yang baru yang kadang-kadang kita perlu seleksi, kadang nakalnya enggak jelas, hanya mengantar dari sebagian madhab Imam Syafi'i. Satu orang kan bisa sebagian ya. Sebagian madhab Imam Syafi'i, sebagian kecilnya enggak ada. Sebagian madhab Syafi'i mengatakan begini, ada khianat. Khianat dalam nakal, dalam menukil. Memang perlu kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu yang namanya amil. Allah alam suara. Baik, Buya. Dan kembali kami himbau kepada sahabat radioku untuk bisa berinteraktif dengan kami di 0231252249 atau via SMS 0813214619. Baik, sudah ada telepon yang masuk, Buya. Kita angkat saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Pekambilan. Salam buat Buya, mudah-mudahan Allah merahmati. Amin. Dan salam amin buat Kang Ucan dan Kang Adi. Ya. Adi. Kalau mau bertanya, ini masalah bab zakat ya? Iya. Ini kalau yang batasan antara fakir miskin itu yang bagaimana? Mm-hmm. Batasan antara fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Nah, yang kedua, ini kalau zakat diberikan kepada keluarga sendiri, boleh nggak? Baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada bapak siapa tadi di Pegambiran ya, Bu ya? Pertanyaannya tadi yang pertama, batasan fakir atau miskin? Fakir, untuk miskin itu. Fakir dan miskin. Miskin dan fakir adalah orang yang ada dua ya, ada dua model. Biarpun punya duit 500 juta, itu bisa saja tergolong orang fakir. Kalau dia tidak punya kerjaan misalnya, mohon maaf ada orang lumpuh ya, gak bisa kerja, duitnya banyak, warisannya banyak ya, tetapi dia tidak bisa bekerja. Sehingga duitnya itu kalau dimakan sampai mati kira-kira cukup atau tidak. Kalau diperkirakan tidak cukup, maka dia menjadi fakir. Atau punya rumah satu dan harta sepeta, tapi tidak cukup kalau bakal dimakan, sehingga dia punya pekerjaan. Nah, ini yang sering, ini yang kedua, ini yang sering terlihat. Jadi dilihat dari kalau dia punya pekerjaan, penghasilannya cukup atau tidak untuk kebutuhannya. Misalnya apa? Bolong butuhnya 1 juta, dia punya duit 800. Itu adalah miskin. Kalau punyanya 1 juta, butuhnya 1 juta, punyanya 400, itu fakir. Artinya tidak mencukupi kebutuhannya. Normal loh ya, bukan orang yang selalu makannya nasi padang atau seafood begitu, bukan. Jadi orang normal makan biasa, dengan gajinya ternyata tidak tutup, cukup. Atau sehari penghasilannya 50 ribu, butuhnya 70 ribu. Makanya ini perlu kejujuran semuanya, termasuk kebutuhan anak-anaknya. Bisa dikalkulasi sebulan ya, sebulan misalnya buat sekolah ini, buat ini listrik, ini semuanya penghasilannya 1.500.000. Tak tanya kebutuhannya normal 1.700.000, maka dia boleh mengambil zakat. Nah, ini itu ukuran fakir miskin. Jadi orang lain sebenarnya tidak tahu, orang lain hanya mengira-ngira. Ada pertanyaan, apakah harus ditanya satu persatu? Oh tidak, kita kan selalu bertemu kan, sering tahu ya, yeah, dia sering ngutang sana, ngutang sini, numpuk ini kan, dan jual ini kan, ketahuan itu semuanya. Berarti ada orang yang kaya dengan pekerjaannya, ada orang yang kaya dengan hartanya. Ada orang punya pekerjaan tapi tidak kaya, ada orang punya duit tapi tidak kaya. Tidak kaya maksudnya tidak cukup untuk kebutuhannya sepanjang hidupnya. Nah, kalau orang punya pekerjaan dan punya uang, nah ini tentu sangat kaya. Duitnya ada, pekerjaannya ada, ya. Pekerjaannya mencukupi, berarti dia adalah orang yang kaya. Dan tidak semua orang kaya wajib zakat. Ingat, orang yang wajib zakat tentunya harus memenuhi syarat-syaratnya. Orang kaya, kaya tanah. Tanah 5 hektar tapi tidak panen, kaya. 5 hektar nilainya berapa? Bisa anggap saja 10 miliar. Juta. Oh, ratusan juta. Tapi tidak ada penghasilan misalnya, ya enggak wajib zakat. Dia punya rumah warisan gede, nilai rumahnya adalah 5 miliar. Waktu rumah apa itu? Anggap saja. Tidak wajib zakat. Jadi tidak semua orang kaya adalah wajib zakat. Makanya harus tidak boleh zalim. Kita kepada orang kaya juga tidak boleh zalim. Kepada orang fakir juga tidak zalim. Makanya tadi yang kami hadirkan seimbang. Mengambil zakat fitrah sekalipun tidak boleh lebih dari 2,5 kilo. Mentang-mentang orang kaya zakat fitrahnya 100 ribu, enggak ada. Karena kita mengambil hartanya orang kaya juga tidak boleh. Sama kita mengambil hartanya si fakir juga tidak boleh dengan cara salah membagikan zakat. Adil Islam. Baik. Kemudian masalah kerabat boleh, sanak saudara diberikan zakat boleh, asalkan orang itu orang yang tidak wajib kita beri nafkah. Kalau anak kita kan kerabat, nafkahnya kita yang tanggung. Dia tidak boleh menerima zakat dari kita. Atau orang yang selama ini dia bersama kita, kita tanggung kebutuhannya, maka dia tidak boleh menerima zakat, ya, karena dia menjadi tanggungan kita. Asalkan dia tidak menjadi tanggungan nafkah kita, maka dia boleh menerima zakat. Termasuk mungkin bibinya, pamannya yang melarat, boleh. Bahkan perlu didahulukan kalau memang itu kerabat. Bahkan termasuk sebab bolehnya menukil zakat, memindah zakat adalah jika menemukan kerabatnya yang lebih membutuhkan. Aslinya zakat kan tidak diboleh dipindah. Orang Pegambiran dan Cirebon zakatnya harus di sekitar Pegambiran atau sekitar Cirebon. Nah, boleh dipindah ke Tegal dan yang lainnya jika memang di Tegal ada kerabat yang lebih membutuhkannya. Maka ini adalah ilmu lain. Makanya badan pengambil zakat harus memperhatikan ini. Dan tujuannya adalah untuk meredam kedengkian, di samping menjalankan kewajiban untuk meredam kedengkian. Misalnya Anda seorang kaya di Pegambiran, lalu Anda membayar zakat, kalau seandainya ada lembaga Al-Bahjah saja misalnya, lembaga pengumpulan zakat Al-Bahjah, maka yang saya harus perhatikan pembagiannya ada di mana? Ada beberapa persen dari zakat yang Anda berikan harus saya salurkan di sekitar Anda, agar orang tahu bahwasanya Anda sudah membayar zakat. Jangan sampai orang yang merasakan dieselnya mesin Anda, debunya pabrik Anda, enggak pernah mendapatkan zakat. Ini ternyata tukhadu min akhwin ahniyahim wa turaddu li fuqara'ihim. Diambil dari orang kaya kampung itu, kalau bisa dikembalikan. Semua ada manajemennya yang bagus. Kalau bawa ke rumah sakit gimana? Orang kaya seolah-olah tidak mengeluarkan zakat. Akhirnya kedengkian muncul dari sudah tidak mengenal zakat, tidak pernah sedekah, kebujuan dari kiri kanannya, sehingga hidup tidak indah. Islam itu mengajari semuanya keindahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, ada satu permasalahan ini Bu yang biasanya ditemui oleh para amil zakat. Di antaranya yaitu ada namanya amil zakat tingkat kota Bu ya. Amil zakat tingkat kota, mungkin Uzan angkat dulu Bu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pangutan, ini dari Pegambiran lagi. Yeah. Bolehkah kalau zakat fitrah itu kita berikan kepada orang yang tabungnya orang itu tidak pernah sholat sama sekali, Kang Udan? Diberikan Bahan kepada yang memberikan solusi kepada kami supaya kami bisa membedakan mana apakah boleh Pak kalau zakat itu saya berikan kepada orang yang memang tabungnya orang itu tidak pernah sholat dan dia menganggap ya gitulah itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, mungkin Ucan lanjutkan dulu yang tadi Bu ya. Ada satu permasalahan yang biasa ditemui oleh badan amil zakat tingkat TKM biasanya Bu ya. Karena apa? Biasanya badan amil zakat ini terpusat langsung ke kota. Dimana di sana juga ada badan amil zakat juga yang tingkat kota. Itu biasanya di setiap masjid dan musholah itu diwajibkan untuk memberikan setoran kepada amil zakat tingkat kelurahan sampai kecamatan sampai tingkat kota. Dimana kalau kita pelajari ternyata perjalanan zakat fitrah ini pembagiannya sudah sampai melewati sholat id, artinya gitu. Bahkan mungkin dipergunakan untuk hal yang lain, yang gitu lain. Loh Bu ya. Nah ini seperti apa Bu ya? Apakah kita harus mentaati yang seperti itu atau gimana Bu ya? Baik, ini juga pernah ada pengaduan, biarpun kasusnya tidak di Cirebon, tapi biasanya kalau begini itu gak ada beda. Ada, kita jawab dengan sederhana bahwasanya selagi zakat disalurkan dengan cara yang tidak benar seperti belum membayar zakat dan tidak wajib dipatuhi dan yang harus dilanggar. Katanya koordinator. Karena memang koordinator memang harus mereka punya ilmu dong. Yang didatangkan orang yang mengerti betul. Dan barangkali harus dengar pengajian pagi ini. Supaya benar menyalurkan kemana amanat. Sudahlah jangan ngumpulin. Bahkan ada kadang sebagian, mohon maaf, tidak usah tingkat kabupaten atau kota madya, tingkat sekolahan itu langsung dibagi untuk bancakan ustad-ustadnya, hadiah buat ustad tadi ini. Ada sebagian sekolahan zakatnya adalah dipotong begini untuk ustad-ustadnya bagian ini. Innalillah. Ini musibah kalau kita tidak jelaskan, musibah. Jadi kalau memang tidak benar penyalurannya, dan zakat itu adalah, kalau memang kita wakil zakat sekalipun, sebisa mungkin diberikan untuk fakir miskin pada hari raya itu. Hari raya itu. Karena apa? Tujuannya zakat adalah untuk mengenyangkan orang di hari raya itu, tanggal 1 itu, agar mereka bisa berhari raya. Kalau sudah ditunda hari esok, sudah tidak ada hikmahnya. Bahkan kalau kita terlambat berikan zakat sampai terbenam matahari, itu jatuh sodakoh minas sodakot, belum zakat fitrah, dan kita masih dosa. Jadi tidak gampang hanya jangan sekedar manajemen zakat, manajemen ini, tapi ingat kepada Allah. Makanya waktu kemarin ada teman yang pengen Buya ngadakan pengumpulan zakat saja, bagaimana? Harus maju mundur dong. Kita masih berpikir panjang karena ini amanat besar. Kalau tidak, sebenarnya memang amanat ini. Kalau kita tidak mengadakan takut ada zakat yang salah, tapi kalau mengadakan nanti akan, saya akan berpikir, wah, biar saya netral dulu lah. Biar nanti kalau sudah mapan, nanti kalau mungkin orang lain yang sudah ahlinya itu bisa mendengar, lalu bisa menjadi lebih baik, lebih enak kan daripada kita merintis dari nol. Tujuannya kita bukan ingin menggeser mereka, tidak. Kita ingin badan-badan amil zakat yang ada di Cirebon itu jangan sampai hanya menjadikan ustadz atau kiai itu sebagai pembina, tapi tidak disuruh membina. Jangan sampai para ustadz kiai-kiai dijadikan penasehat, tidak suruh nasihati. Ini musibah ini. Sebab lebih cenderung pada manajemen ekonominya, itu kesombongan yang tidak benar nih. Banyak teman-teman kita yang di kota-kota lain, saya itu jadikan penasehat badan zakat apa namanya, gak pernah saya diajak musyawarah, gak ini. Bahkan ini kan musibah. Mengambil ilmunya dari buku manajemen untuk bangun masjid ini dan sebagainya, amanat. Bang, insya Allah semoga dengan apa yang kami sampaikan, kami tidak akan ditanya di hadapan Allah. Kami tidak ingin ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takut mengerikan siksa. Innar yaumal qiyamati alladzina takhawwaduna fi amwalillahi, yang mereka menyelami di harta Allah bi ghairi haqq, yang tidak benar, mereka akan di dalam api neraka. Masyaallah, mari kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi pertanyaannya apa tadi? Diberikan kepada orang yang tidak sholat ya? Oh, tidak sholat. Jadi Anda pilih orang yang sholat. Memangnya di tempat Anda tidak sholat semuanya? Akhir kan sampai dia tidak dapat, gak apa-apa. Yang penting Anda salurkan kepada yang benar. Memang di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, asalkan dia seorang muslim miskin, dia berhak menerima zakat. Akan tapi kalau zakatnya tidak mendidik dia, malah menjadi tidak benar, jangan dikasihkan ke dia. Biar tahu, bukan kita tidak memberikan zakat kepada dia. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak ada. Mereka mutlak harus dibeleh, murtad. Enggak boleh menerima zakat. Nah, kalau zakat beda. Kalau sedekah Anda haram memberi orang tidak salat. Kalau zakat masih sah. Karena dia adalah seorang fakir, miskin. Dan tidak salat bukan menghalangi untuk menerima zakat. Bahkan sebagian mengatakan barangkali zakat bisa menjadikan dia sholat. Anda manage, suruh sholat beberapa hari, kasih zakat nanti. Kumpulkan. Jadi kalau masih ada yang sholat, kasih yang sholat. Ikutlah. Itu saja. Kalau ada fakir miskin di kampung kita, kampung Anda ada 20 orang fakir, 10 sholat, 10 tidak, kasih yang 10 sholat. Lalu kenapa yang lain tidak tahu? Ya saya hanya ngasih yang sholat saja. Memang yang tidak sholat gak boleh nerima? Boleh, tapi saya utamakan yang sholat. Ini kewajiban saya. Nah, saya pengen dapat, sholat dulu, selesai. Itu saja, Allah a'lam bishawab. Baik Bu ya, ada lagi pertanyaan yang berkaitan dengan amil zakat Bu ya. Di sini di 7634. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu ya, saya mau tanya katanya, untuk zakat yang dikumpulkan di musala. Masya Allah, sudah ada telepon, kita angkat aja dulu yang di telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa di mana? Di Sumber. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara, ini kita ada amal itu misalkan beras yang dikumpulkan itu mencapai 205. Kemudian yang ada kepada yang berkumpulannya itu sekitar 32. Ya, pertanyaan, pertanyaannya agak beras yang dikumpulkan, suaranya agak kurang jelas, Ibu. Beras apa panen? Beras apa, Bu? Beras zakat yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan itu sekitar ada 250 kg. 250 kg beras zakat, Bu, ya? Beras zakat, ya? Beras zakat, beras berapa? Diberikan kepada 132. Nah, itu baru jelas, Ibu. Nah, Ibu, posisinya agak berubah, Ibu. Enggak kena suaranya, Ibu. Posisinya, posisi teleponnya. Karena sesaat jelas, sesaat tidak. Ya. Itu enggak jelas, Ibu, posisinya. Iya, baik, Bu. Baik. Posisi. Ya, mohon maaf buat Ibu, ya, barangkali nanti bisa dicarikan posisi lagi yang lebih bagus. Dan mungkin insya Allah pertanyaan sama dengan yang akan kita baca ini dari SMS, Bu, ya. Katanya di untuk zakat yang dikumpulkan di musholah itu harus tetap dibagikan 4 mud atau dibagi sesuai beras yang ada. Contohnya katanya beras yang terkumpul itu 1 kuintal, Bu, ya. Dan jumlah orang yang mendapat zakat sekitar 35. Lalu kami membaginya sekitar 4 kg per orang. 4 kg per orang. Dan lebih dari yang sudah dibagikan itu kami bagikan kepada amil zakat. Apakah pembagian yang seperti itu yang dibolehkan, katanya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ada satu pendapat bahwasanya paling sedikit adalah 5 golongan. 3. Jadi selagi ada. Kalau tidak, tidak apa-apa kepada fakir miskin, tapi jangan diberikan satu orang. Biarpun ada pendapat diberikan satu orang boleh, tapi mendapat lemah, tapi nggak benar itu nanti. Masyarakat bisa komplain, hatinya rusak semuanya. Jadi sebisa mungkin bagaimana? Diratakan kepada fakir yang ada di kampung itu. Kalau sudah diratakan misalnya, dapat 4 kilo, kok masih lebih? Kembalikan lagi kepada mereka. Jangan diberikan kepada yang tidak berhak. Nah kalau itu benar amil yang sudah disepakati, ya, amil ada wakil, ya. Wakil adalah sekedar mewakili saja. Amil itu memang betul-betul ada syaratnya. Amil itu memang ditentukan oleh negara tadi. Tapi kalau sudah menjadi kesepakatan, nanti bisa saja itu dianggap sebagai amil dengan kesepakatan seperti halnya ada tahkim. Amil itu yang dipasrai dia untuk mengatur zakat, mengambil zakat, kan dia ngambil buang tenaga. Maka itu paling mudah adalah dijadikan wakil. Dijadikan wakil itu adalah, ya, kita yang bayar zakat, gaji mereka, karena dia telah memberikan pertolongan kepada kita untuk bagi zakat. Cuman permasalahannya orang bayar zakat tuh sok jadi pejuang, sok berjasa yang bayar zakat, dipikir sudah ngasih sama orang. Bukan, itu haknya fakir miskin, bukan hak ente. Orang bayar zakat 100 juta itu dipikir tuh sudah berjuang, bukan. Itu duitnya fakir miskin. Makanya orang yang membagi-bagi harus kita gaji dong. Nah, kalau memang amil, tentunya kalau benar itu amil dan itu semua kejujuran, saya berharap bahwasanya orang-orang yang berada di masjid tidak merasa jadi amil. Tidak merasa jadi amil, cukup jadi wakil saja. Lah kan saya butuh zakat, butuh bukan atas nama amil, atas nama fakir. Anda fakir tuh kan? Kalau Anda kaya, masya Allah sedekah Anda banyak. Masa orang kaya masih mau rebutan zakat nih, ya? Jadi tidak usahlah jadi amil, ya. Karena amil itu ada syaratnya yang tadi itu. Jadi kalau memang Anda orang kaya di masjid itu, apa perlunya Anda dengan beberapa kilo saja? Kalau Anda fakir, Anda ambil dari haknya Anda sebagai seorang fakir, selesai, enggak ada masalah dengan demikian. Nah, kemudian setelah itu pembagian itu boleh, kalau memang dia ambil benar, ya boleh diberikan. Tentunya jangan timpang. Diberi sedikit, misalnya ada 1 ton diberikan kepada fakir miskin 200 kilo, sisanya buat amil, ya enggak benar tuh. Itu amil yang licik itu namanya. Nah, jadi semuanya. Dan amil itu kalau bisa jangan melebihi dari gaji wajarnya kalau dia bekerja. Ujratul mithilnya. Ujratul mithil itu, nah kalau orang semacam dia itu digaji berapa sih sehari? Kan begitu. Jadi ambilkan dari duit zakat sebanyak itu. Biarpun aslinya memang, ya, ambil zakat itu aslinya dia, kalau seandainya ini mohon maaf, ini memang harus dipilah betul antara wakil, ini orang yang sering salah. Wakil paling aman Anda jadi wakil sudah. Takut kami ngomong jadi amil beneran nanti langsung diamalkan di rumah. Anda bukan amil zakat. Tapi kan Anda, saya kerja keras. Anda kerja butuh duit atau tidak? Gitu saja. Kalau Anda butuh duit, orang fakir ambil dari zakat. Kalau memang ada amil yang kami sebutlah ini, kalau ada amil yang sudah ditentukan oleh negara dan sebagainya, dia boleh amil. Makanya mohon maaf, direktur sebuah badan pengumpulan zakat gajinya 6 juta sebulan misalnya. Ini unik atau tidak kira-kira? Diambil dari mana itu? Dari zakat? Ya salam. Ijtihad, mujtahid mutlak akhir zaman nih. Ngambil hartanya orang fakir 6 juta tanpa ia sadari, sudah begitu merasa di ahli surga terus. Finnar yaumil qiyamati, di neraka di hari kiamat nanti. Direktur sih. Karena perusahaan pengumpulan zakat sekarang jadi kayak perusahaan. Jadi profesi juga. Jadi masjid pun sekarang kayak perusahaan. Sudahlah, mari kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, selesai. Kalau orang takut kepada Allah, beres. Beres, enggak ada masalah ini. Permasalahannya orang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, biarpun jubahnya lebih gede dari jubah yang saya pakai, bisa saja dia. Imamnya lebih gede, tapi maka semuanya perlu belajar dan kami pun perlu belajar. Dan itu bukan berarti kami sudah bersih, kami belum. Kami perlu belajar. Nah, karena kami belajar, kami ingin dibantu yang lainnya sama-sama belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ini mohon maaf sebelum pindah ke SMS yang lain, Bu ya. Ini ada sebagian praktek pengeluaran zakat. Itu ada seorang tokoh yang menyiapkan beras sesuai dengan kadar yang zakat itu, misalnya zakat fitrah 2,5 kilo. Baik, kita angkat saja dulu Kang Ade ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kang Soleh di Kedau. Mangga Kang Soleh. Mau nanya kepada Buya. Ada seorang sakit gigi, dia lagi diperiksa. Dan dalam keadaan diperiksa, dia mengeluarkan darah. Akhirnya dia menelan darah. Yang ditanyakan, apakah menelan darah itu membatalkan puasa? Sementara itu lagi diperiksa, kalau dikeluarkan itu bikin sulit dokter. Itu aja. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Kang Ade bisa dilanjutkan dulu. Ya, mungkin ya, seperti tadi ada seorang toko yang menyiapkan uang sesuai dengan kadar zakat fitrah. Kemudian ketika ada orang membayar zakat dengan uang, dia ini pakai ijab atau akad transaksi. Kamu beli beras ana ya. Kemudian ini saya ambil gitu. Kemudian saya ini ambil. Apakah perlu yang semacam itu, dan juga ijab, apakah benar ini praktik yang semacam kemudian ini? Kemudian uangnya yang jadi zakat nanti. Diambil. Iya, dikumpulin. Iya. Tapi Diibaratkan nih orang seakan-akan pengen ikut Imam Syafi'i, tetapi dengan cara begitu, dengan cara seperti itu khila. Ya, sebetulnya tidak ada masalah sah. Cuman apa perlunya demikian itu? Apakah tidak tahu hikmahnya apa? Dalam mazhab Imam Syafi'i, hikmahnya beras itu ada langsung bisa dipakai, sehingga langsung bisa dimasak di rumahnya, nggak usah perlu belanja sana, belanja sini. Hikmahnya seperti itu. Jadi orang kan biar hari raya itu bisa cepat bikin makanan dan sebagainya, tidak usah perlu belanja. Sebab tidak semua orang dekat sama toko. Seperti yang Anda bayangkan, Anda di kota. Sebab Islam bukan untuk orang kota. Bukan untuk orang kota saja yang beli beras di kiri kanannya boleh. Islam juga untuk orang yang di atas pegunungan sana. Jangan sampai dia mendapatkan duit ya, ternyata mau beli beras dan beli lauk, ternyata wah masih turun mau beli beras ya, nih. Jadi hikmahnya adalah mempermudah kepada orang yang menerima zakat. Benar. Itu hikmah dari madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi tidak perlu seperti itu. Kalau memang uang juga enggak, ya itu sah-sah saja, enggak ada masalah. Kalau langsung kepada uang saja juga enggak ada masalah, ikut madhab ya. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Cuman kalau dia berhelah itu sebetulnya apa maksudnya? Harus tanya dong. Tahu enggak hikmahnya kenapa Imam Syafi'i mewajib apa memilih beras dan tidak boleh yang lainnya? Nah, kalau hikmahnya adalah kemudahan, kalau sudah jadi duit sama, berarti kita bajunya adalah Imam Syafi'i, hatinya ada badannya adalah Imam Abu Hanifah ya. Percuma, bukan begitu. Kalau kita ngikuti Imam Syafi'i, helah itu adalah kita tidak perlu belajar helah. Justru kalau dikasih pemahaman yang benar. Kalau sudah pakai helah-helah ini, ya boleh namanya helah. Helah itu adalah secara syariat adalah benar. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i maknanya tetap tidak kena. Jadi boleh-boleh saja semacam itu, tapi tidak ada perlunya. Itu biasanya ilmu ikut-ikutan. Ilmu ikut-ikutan. Biasanya gini Bu ya, yang berkembang di masyarakat itu sekarang mereka itu miskin-miskin apapun sudah punya hutang kalau misalnya untuk makanan atau konsumsi lebaran. Sehingga kebanyakan masyarakat itu lebih suka uang karena bisa dipakai yang lain gitu. Makanya itu hujahnya Abu Hanifah juga, uang lebih bisa jadi apa-apa. Kita ikut saja Abu Hanifah, tidak ada masalah kok. Itu. Hanya jangan dilebihkan kalau mengambil duit, tidak apa-apa. Ikut Abu Hanifah benar membayar zakat yang demikian itu. Dan dari madhab Imam Syafi'i juga ada yang yang ikut pada Abu Hanifah yang semacam ini. Bahkan banyak ulama-ulama dari madhab Imam Syafi'i yang pindah kepada Imam Abu Hanifah seperti Ja'far At-Tahawi. Itu adalah seorang faqih yang mengumpulkan musnad Imam yang mengumpulkan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, adalah seorang yang akhirnya bermadhab Imam Abu Hanifah, sehingga dia adalah termasuk perawi dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, ternyata banyak juga akhirnya tukar-menukar pendapat yang demikian. Tapi yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu adalah yang biasa makan beras adalah dengan beras. Itu adalah helah, itu ya wajar-wajar saja. Enggak, biasanya itu adalah orang yang hanya ikut-ikutan saja tanpa memahami hikmahnya apa sih. Kalau memang duit lebih manfaat, ya sudah langsung aja to the point duit. Tapi saya ingin berpegang madhab Imam Syafi'i. Ya boleh, enggak ada masalah, boleh. Cuman kita harus tahu hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu, ya, tadi pertanyaan yang terakhir, Bu, ya. Mungkin dan untuk telepon sahabat radioku, untuk telepon mungkin ditutup ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:54 menit ya. Artinya karena kita tadi masalah sudah puasa, mungkin sambil ditambah satu. Sambil tambah lagi ya, baik, Bu, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dari hamba Allah di Perum. Mau nanya ke Buya, Buya bagaimana kalau misalkan ya kita punya zakat, terus kita kumpulkan, kita kasihkan pada saudara kandung. Jadi kita nggak usah ngasihkan ke yang lain, hanya satu orang aja gitu, Buya. Misalkan katakan 2 juta gitu, Buya. Jadi kita udah saya kasihkan dia aja semua gitu. Kebetulan itu ada kandung. Zakat mal, Bu, ya? Iya, zakat mal. Harta. Iya, zakat harta, iya hatinya. Iya, itu langsung ke satu orang aja. Itu kebetulan adik kandung kita gitu, Bu, ya. Gimana? Dan membutuhkan apa, ya, Bu, ya? Dan iya, kebetulan dia membutuhkan gitu. Baik. Ya, apa diperbolehkan, Bu, ya? Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang orang sakit gigi lalu periksa gigi di siang hari. Di siang hari, kemudian sampai keluar darah, kemudian darahnya tertelan. Jawabnya adalah batal. Karena apa? Kan kalau memeriksa gigi masih bisa memilih. Yang diperkenankan menelan darah yang ada di gusi adalah orang yang sudah diuji giginya seperti itu. Artinya tetap keluarkan, ada orang yang gusi berdarah terus, itu dimaafkan. Tapi kalau memeriksa itu kan bisa milih. Kenapa tidak periksa di malam hari? Kenapa tidak ditunda setelah ini? Nah, ini kalau memang masih mungkin ditunda ke tempat yang lain, bukan darurat yang demikian itu, tetap batal. Cuman tapi sakit sekali, tidak bisa, saya harus periksakan sekarang ini. Nah, ini permasalahannya bukan masalah itu. Puasanya tetap batal, cuman bedanya dosa dan tidak dosa. Karena Anda sakit sekali, maka Anda periksa sampai batal, maka Anda dimaafkan. Bukankah orang sakit boleh berbuka puasa? Cuman enggak ada nelen darah, enggak batal. Kecuali ada orang yang sebagian giginya berkarang sehingga dikit-dikit berdarah. Maka di saat itu adalah kalau terus-menerus tidak bisa ditahan, maka dimaafkan itu. Setelah berkumur selesai, dimaafkan ada darah. Itu adalah darah yang dimaafkan. Kemudian masalah memberikan zakat kepada saudara kandung. Saudara kandung boleh menerima zakat asalkan tidak wajib nafkahnya. Lah kaidahnya tidak wajib nafkah, coba dilihat di bab nafkah. Kalau saya seorang laki-laki, saudara kandung perempuan saya tidak boleh menerima zakat dari saya. Kenapa? Saudara kandung saya yang perempuan itu kalau melarat, secara otomatis kewajiban zakatnya adalah saya yang tanggung. Tapi kalau saya melarat, saya boleh menerima zakat dari saudara kandung perempuan saya. Ini boleh. Jadi pertama itu. Jadi kalau ibu yang punya duit zakat mal, kemudian ibu punya saudara kandung, karena ibu perempuan, maka ibu boleh memberikan zakat kepada saudara kandung Anda. Karena saudara kandung Anda yang asalkan dan dia tidak hidup bersama Anda. Tapi saudara kandung yang sudah Anda ambil selama ini untuk hidup bersama Anda, makan dengan Anda, Anda cukupi, maka Anda boleh menerima zakat dari Anda. Nah, saudara kandung yang sudah sendiri boleh Anda berikan zakat tersebut. Nah, pertanyaan, bolehkah saya berikan kepada satu orang? Nah, jawabnya adalah di dalam madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan tidak boleh diberikan kepada satu orang. Kecuali ada pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ada Ibnu Mundhir dari madhab Imam Syafi'i, riwayat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, boleh diberikan kepada satu orang. Nah, ini boleh diberikan kepada satu orang, akan tapi kita perlulah di samping itu kan silaturahmi kepada orang lain kan, jangan saudara saja, kecuali mendesak kebutuhannya, misalnya di samping sakit melarat ya kan, hancur-hancuran ya, masuk rumah sakitnya saja habis 1.500.000 tuh kan, aplikasikan semuanya nggak apa-apa, di situ kita ikut Ibnu Mundhir dari madhab Imam Syafi'i. Tapi kadang keadaan normal, yang lain juga ada yang butuh, sebutuh dengan saudara Anda, barangkali perlu bedakan saja, yang lain dapat 500, saudara Anda dapat 1.500.000 wajar. Tapi jangan sampai hanya kepada saudara saja satu untuk diberikan satu orang, paling tidak tiga, minimal tiga. Itu pun dalam madhab Imam Syafi'i diperkenankan tiga, seperti yang dikukuhkan oleh Imam Al-Ustukhari, Imam Royani dalam madhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ustukhari, kemudian sekelompok dari ulama madhab Imam Syafi'i memperkenankan minimal tiga. Anda bagi tiga itu semuanya, satu juga bagi tiga, 700, 700, 700, Anda bagi tiga itu lebih aman. Kalaupun Anda harus satu, lihat kebutuhannya. Kalau darurat semuanya, utangnya sampai numpuk-numpuk dan sebagainya, sudah melarat, utang lagi, anaknya sakit, enggak ada masalah. Tapi ingat, yang harus kita pentingkan adalah bukan karena kita ngikut hawa nafsu, tapi karena kita memikir kepentingan orang. Dan kepentingan orang ini harus kita adil, orang lain pun harus kita pikirkan. Dan memang kalau sama-sama melarat, yang didahulukan adalah saudara kita. Misalnya ada orang fakir tetangga kita, ada saudara kita juga fakir, saudara yang boleh menerima zakat dengan ketentuannya tadi, maka yang didahulukan saudara. Karena itu ada punya silah, silaturahmi sekaligus penyampaian zakat. Wallahu a'lam bisawab. Baik sahabat radioku, dimanapun Anda berada, akhirnya kita sudah sampai di penghujung waktu, dan kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu kesimpulan, dan langsung ditutup dengan doa oleh Buya Yahya. Kesimpulannya, bismillahirrahmanirrahim, kami ingin mengetuk hati kepada semua yang berjuang di dalam dunia zakat ini. Itu harta Allah yang kita harus berhati-hati, benar-benar berhati-hati, dan kita perlu kejujuran. Keluarkan kepentingan pribadi kita dari urusan-urusan duit ini. Kalau mau ngentengin urusan fikih, urusan ibadah, karena Allah itu mudah. Selagi itu perbedaan antara ulama, boleh. Tapi kalau urusan keuangan, mabniun alal musyahadi, yang namanya uang duit itu adalah dibangun atas dasar ketat, gak boleh ngentengin. Dan semua ulama insyaallah tahu istilah apa kaidah tersebut, maka semua harus koreksi diri. Yang berjuang di masjid, ayo koreksi, jangan ragu untuk membenahi ini semua. Dan kalau misalnya ada sebuah masjid atau sebuah pesantren kemudian mengambil apa yang kami sampaikan ini, komandokan ke orang lain bahwasanya pesantren ini tidak boleh menerima zakat, pondok ini gak boleh menerima zakat, masjid gak boleh menerima zakat, akan tetapi masjid ini mau roboh, tolong kirim sedekah sunnahnya, infaknya. Orang bakal mengirim itu semuanya. Dan ini adalah ilmu. Dan kadang ada orang yang sudah kita ingatkan masih lupa, Buya ini zakat, Buya ini zakat. Dan kemarin pun masih ada yang tahun lalu sudah kami ingatkan, ternyata tahun ini masih membayar. Ini menunjukkan barangkali beliau-beliau itu adalah belum bisa meyakini apa yang kami sampaikan ini. Dan ketahuilah, Anda rugi. Zakat Anda tidak akan jatuh sebagai zakat, percuma. Paling enak Anda datang ke kiai kalau Anda ingin membantu kiai, dalam arti kiai biasanya tanggungan. Bilang saja, kiai saya punya zakat, tolong bagikan kepada fakir miskin yang Anda kenal. Di belakang kiai sana banyak orang-orang melarat. Kiai kadang-kadang tempat ngadunya orang melarat. Kadang-kadang orang datang tidak hanya minta ilmu, kadang saya sakit, tidak bisa berobat, ada. Kadang saya punya utang, tidak bisa bayar, bisa, ada. Itu kiai biasa, tempat ngadu yang semacam itu. Dan tidak semuanya bisa diselesaikan oleh sang kiai. Maka dengan duit zakat yang Anda titipkan bisa bermanfaat. Tapi kiai itu sendiri harus jujur, jujur, bukan untuk dirinya sendiri. Kecuali kiai itu fakir, tolong lelaki ini. Kalau kiai itu fakir, Anda harus lebih utamakan dari yang lainnya nih. Kalau kiai di kiri kanan fakir, kerjanya ngajar tok, usaha juga tidak punya, sesaat ngok kuli, sesaat ini kerjaannya hanya warung kecil itu, Anda harus perhatikan itu. Tapi kecuali kiai yang sudah jelas perusahaannya ini ada, tanahnya banyak, kebunnya banyak, ya sudah itu lain. Kan bisa ketahuan kiai fakir. Dan rata-rata kiai itu melarat, rata-rata, karena mereka tidak sibuk urusan dunia. Maka dia berhak menerima zakat karena kemelaratannya, bukan karena kekiaiannya. Maka ini jangan sampai gara-gara ini kiai enggak dikasih semuanya, Anda haram dosa. Kiai melarat, awalnya dikasih. Ingat, para DKM, Badan Amil Zakat, tolong utamakan tuh kiai-kiai yang melarat itu, karena mereka yang mengajar. Cuman sisi lain, gak adab orang ngasih kiai zakat tuh, karena zakat tuh min awsyahi amwalin nas, kotoran hartanya manusia. Masa kiainya dikasih harta yang kotor? Kalau anda cinta sama kiai anda, ambil yang paling bersih. Rasulullah itu tidak ingin cucunya makan kurma dari zakat, dikeluarkan kayak nyungkel najis tuh. Sama kalau anda cinta kepada ulama, semestinya jangan dikasih duit zakat dong. Kalau ulama itu fakir, anda beri yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami kesadaran dan keinsyafan, ya Allah. Amin. Agar kami bisa mengikuti kebenaran yang kami dengar, ya Allah. Amin. Allahumma arinal haqqo haqqo, tunjukkan kebenaran sebagai kebenaran, ya Allah. Amin, ya Allah. Dan tunjukkan kebatilan sebagai kebatilan, ya Allah. Sehingga kami bisa mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan, ya Allah. Amin. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik, ya Allah. Amin. Kirimkan kepada kami orang-orang baik yang Kau ridho, yang Kau cinta, ya Allah. Jadikan kami ahli membayar zakat, ya Allah. Dan jangan Kau jadikan kami orang yang nerima zakat, amin, ya Allah. Ya Allah. Jadikanlah harta kami harta yang bersih, ya Allah. Amin. Harta yang halal, yang berkah, yang mengantarkan kepada kemuliaan di, amin, dunia dan di akhirat. Ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, ada yang tersinggung perasaan mereka, ada yang, amin, merasa sakit hati mereka, kami mohon muliakan mereka, ya Allah. Muliakan mereka, ya Allah. Muliakan mereka, ya Allah. Muliakan mereka, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Jangan Kau jadikan mereka semakin sakit karena kalimat kami, dan ampuni kami dosa kami. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Amin, ya. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam bayar hutang. Ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Iman, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Demikianlah sahabat radioku, dimanapun anda berada. Akhirnya kita sudah sampai ke penghujung acara. Oleh karena itu, semoga apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini akan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, kami mohon doa dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.